Sudah mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid dalam bab yaitu larangan disembelih hewan karena Allah di tempat yang disembelih hewan padanya untuk selain Allah. Dari sini nanti terjadi apa namanya bercabang, larangan ini bercabang sampai ke perkara-perkara yang lain pula. Tapi di sana pula ada pembahasan secara rinci. Apakah misal ya tempat yang disembelih untuk selain Allah itu dilarang padanya untuk kita menyembelih hewan padanya untuk karena Allah. Itu bercabang padanya juga pada ibadah yang lain menurut sebagian ulama yang lain. Ada yang mengatakan tidak, jenis ibadahnya yang dilarang itu jenis ibadahnya. Maka di situ terjadi tafsil nanti rincian masalah ini sampai pertanyaan apakah tempat suatu tempat yang pernah diibadahi oleh suatu kaum kemudian dihancurkan, dimusnahkan, kemudian di situ didirikan masjid namanya, apakah boleh? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nah, jadi jawaban dari perkara yang kita bicarakan ini. Baik. Kita masuk dulu ke ucapan penulis. Qala al-musannif rahimahullah taala telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, An Thabit ibn Dhahak radhiyallahu an qala nadara rajulun ay yanhara iblan biwanah fasa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Thabit ibn Dhahak, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata seorang laki-laki pernah bernadar untuk dia menyembelih seekor unta di daerah yang namanya Buwana. Maka kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini. Faqala, maka Nabi berkata, Hal kana fiha wasanun min awsanil al-jahiliyah yu'bad? Apakah di sana, di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalu, mereka berkata, La, tidak ada. Qala, berkata Nabi lagi, Fahal kana fiha aidun min ayadihim? Apakah di sana tempat itu ada perayaan hari raya yang sering dilakukan dari hari raya-hari yang mereka? Qalu, mereka mengatakan, La, tidak, tidak ada. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul pun menjawab, Aufi binadrika, penuhilah nadarmu di tempat tersebut. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, karena sungguhnya tidak ada penunaian pelaksanaan nadar pada perkara yang bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak ada nadar pada apa yang tidak dimiliki oleh seorang anak Adam. Maksudnya tidak dimiliki oleh seorang manusia. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan atas syarat sanadnya dari syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Tapi di sini sebelum kita menyampaikan keterangan bahwa berkaitan dengan tempat yang di sana tidak dipakai untuk menyembah, tidak dipakai untuk hari raya tertentu, maka pada dasarnya boleh menyembelih sesuatu padanya. Walaupun mungkin tempatnya adalah tempat maksiat. Ya. Hanya di sini Nabi SAW menekankan kepada ibadah dan apa Mas? Dan yang berkaitan dengan perayaan-perayaan. Ya. Baik. Kemudian juga yang kedua, masalah nadar. Nadar ini kan orang mengatakan jika begini dan begini, falilahi alayya, kalau begini dan begini, maka demi Allah aku, maka demi Allah atas aku, demikian-demikian. Kalau saya lulus, maka demi Allah aku akan menyembelih hewan kurban atau hewan kambing satu ekor. Itu namanya nadar. Jadi jika demikian, untuk Allah atasku, aku akan demikian. Ini nadar ini, itu juga tidak bisa dilaksanakan kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Termasuk tempat yang dinadarkan itu juga tempat yang harus apa? Dibolehkan. Jadi kalau bermaksiat, nadar itu tidak dipenuhi, tidak dijalani. Nah, dan ini di sana juga ada pendapat apakah ada kafarah atau tidak. Bedanya di situ. Tetap tidak dilaksanakan nadar yang maksiat, tetapi apakah ada kafarah atau tidak, itu yang jadi perbedaan. Dan juga nadar itu disyaratkan padanya harus merupakan kepemilikan orang yang bernadar. Kalau dia bernadar, aku kalau lulus maka aku akan membebaskan budak teman saya. Budaknya teman saya. Dia tidak memiliki budak itu, yang memiliki budak itu adalah temannya. Maka dia nadar ini tidak terpenuhi karena dia tidak memiliki budak tersebut. Paham enggak? Kecuali dia punya tanggungan. Nah, kalau tanggungan beda lagi. Nah, kan ini perkara-perkara yang perlu diperhatikan dalam hal penunaian nadar dan kafarahnya. Syarah keterangan qauluhu an Thabit ibn Dhahak, berkata penulis di sini, ucapan dari Thabit ibn Dhahak, dia adalah Ibnu Khalifah Al-Ashhali. Itu Ibnu Khalifah Al-Ashhali, sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal. Rawa anhu, meriwayatkan hadis dari dia Abu Kilaba wa ghairuhu. Abu Kilaba dan selainnya meriwayatkan hadis darinya. Mata sanah arba'in wa sittin, meninggal pada tahun 64 Hijriah. Itu masalah yang berkaitan dengan Thabit ibn Dhahak. Qauluhu bibuwanah, buwanah bidhammil ba, dibaca dengan bu, bibuwanah. Waqila dikatakan dengan fathah, bifathiha, itu dibaca bibawanah, bibuwanah atau bibawanah. Qala al-Baghawi rahimahullah, berkata Imam al-Baghawi, maudi'un fi asfali Makkah, suatu tempat yang berada di lembah Mekah. Duna Yalamlam, yaitu sebelum daerah Yalamlam, itu nama daerah. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, hadbatun miwarahi Yanbu, itu bukit yang ada di belakang daerah Yanbu. Itu namanya buwanas, bukit yang berada di belakang daerah Yanbu. Ya. Qauluhu fahal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad, Nabi berkata dalam hadis ini, bertanya, apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah di tempat tersebut. Fihi, dalam ucapan ini ada pelajaran, al-man'u minal wafa bin nadri idha kana fil makan wasanun. Dalam pertanyaan Nabi ini ada mengandung faedah larangan menunaikan nadar apabila pada tempat tersebut ada berhalanya. Walau ba'da zawalihi, walaupun sudah dihilangkan berhala tersebut. Ini barangnya sudah dihilangkan, itu pun tidak boleh. Qaulu qalahu al-musannif rahimahullah. Ini ucapan dari musannif rahimahullah menunjukkan demikian. Qauluhu, ucapannya, fahal kana fiha aidu min ayadihim, apakah di sana tempat tersebut ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka, perayaan yang dirayakan mereka. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Taimiyah, al-Id, id artinya ismun lima ya'ud, suatu nama yang terulang kembali. Artinya sesuatu yang dilakukan terulang-ulang. Itu namanya hari raya. Minal ijtima' al-'am, dari perkumpulan orang banyak. Itu juga namanya raya, hari raya. Atau ijtima' al-'am, pertemuan tahunan, apa? Pertemuan tahunan itu disebut juga dengan hari raya. Ala wajahin mu'tad, dengan sisi, dengan cara dilakukan biasanya berulang-ulang setiap tahunnya. Yaitu aidun imma yaud as-sanah au bi'ud al-usbu. Bisa bermakna terulang setahun atau bisa terulang sepekan sekali. Itu juga namanya hari raya. Au asyhar wa nahwi dalik, atau setiap bulannya atau yang seperti itu. Itu namanya hari raya, pengertian dari hari raya. Wal muradu bihi huna, yang dimaksudkan dari hadis ini, al ijtima' al mu'tad, perkumpulan pertemuan yang terulang-ulang, diulangi. Minat istima'i ahli jahiliyah, dari pertemuan orang-orang jahiliyah. Dari hadis ini Nabi bertanya, apakah di tempat tersebut, di Buwana tadi, itu tempat perkumpulan orang jahiliyah dan itu dilakukan apa? Berulang-ulang sebagai hari raya mereka. Itu yang ditanyakan Nabi SAW. Fal'id, maka id itu adalah yajma'u umuran minha. Maka yang namanya hari raya itu dikumpulkan padanya beberapa perkara. Di antaranya, yang pertama, yaumun aidun, hari yang terulang. Hari yang terulang. Seperti yaumil fitri wa yaumil jumu'ah. Seperti hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul atau hari Jumat. Terulang-ulang. Ini namanya apa? Hari raya. Makanya Nabi mengatakan hari Jumat apa? Hari raya orang muslim. Wa minha, kalimat juga id itu bermakna ijtima'un fihi, perkumpulan padanya. Ada perkumpulan padanya, itu namanya juga id. Wa minha, diantara pula maknanya a'malun tatsba'u dalik minal ibadat wal adat. Amalan-amalan yang mengikuti yang demikian itu dari bentuk ibadat dan kebiasaan-kebiasaan. Berarti hari raya itu padanya manusia bisa berkumpul adanya, terulang-ulang dengan bentuk ibadah-ibadah yang apa? Terulang pula. Itu namanya hari raya. Yakhtassu al-id bimakan bi'ainihi. Khusus pada hari raya id dengan tempat yang khusus pula. Itu juga dinamakan apa? Id. Jadi tempat yang didatangi dan tempat itu didatangi berulang-ulang, itu juga tempat itu disebut apa? Id padanya. Adanya id padanya. Waqad yakunu mutlaqan, terkadang pula id itu bisa bermakna secara mutlak. Yaitu wa kullun min hadil umur, setiap dari urusan perkara ini, qad yusamma idan, terkadang pula dinamakan dengan id. Fal zaman, qaulun Nabi sallam, sebagaimana id berupa waktu. Sebagaimana ucapan Nabi fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat Nabi mengatakan inna hada yaumun ja'alahu Allahu lil muslimin aidan. Sesungguhnya ini hari, itu Jumat, Allah telah menjadikan bagi orang-orang Islam sebagai hari raya. Wal ijtima'u wal amal. Sedangkan ada juga id bermakna berkumpul dan beramal. Qaqali Ibn Abbas, sebagaimana ucapan Ibn Abbas, sahidtul aida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghadiri, menyaksikan id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Berkumpul bersama Nabi dan beramal, yaitu saat itu Nabi SAW melakukan perkara-perkara yang ada di waktu id itu sendiri. Jadi id bisa bermakna waktu, id bisa bermakna apa? Perkumpulan dan amalan. Dan id bisa bermakna al-makan, tempat. Wal-makan kakoli SAW, dan tempat itu juga bisa dikatakan id karena terulang-ulangnya orang mendatangi tempat tersebut. Sebagaimana Nabi mengatakan, la tattakhidu qabri aidan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aidan, hari raya. Maksudnya mendatangi kuburanku jadikan sebagai apa? Perkara yang berulang-ulang dan dijadikan hari raya. Ini semua yang dimaksudkan id. Wa qad yakunu lafdul id isman lil majmu'il yaum wal amal bih. Terkadang pula lafaz id itu adalah nama untuk perkumpulan hari dan amalan padanya. Wa huwal ghalib, itu yang secara umum makna ini yang dipakai secara umum. Qaqali Nabi sallam, sebagian Nabi mengatakan pula, da huma ya Abu Bakar wa inna likulli qaumin idan. Biarkanlah mereka berdua wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya setiap kaum punya hari raya. Itu ketika Abu Bakar melarang ada anak yang bermain apa? Duf, bermain duf, ya. Kemudian Nabi mengatakan biarkan di hari raya Idul Fitri, biarkan, karena setiap kaum memiliki hari raya. Berarti orang bisa memain apa? Duf di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha boleh. Tapi tanpa gerinjing-gerinjingnya ya, duf saja. Baik. Boleh. Taib. Ini pembahasan sekitar hari raya dulu nih. Ini belum pada intinya ya. Intinya tadi apa, Mas? Larangan menyembelih karena Allah di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah. Itu inti pembahasannya. Tapi karena ada hadis yang berbicara tentang id, maka dijelaskan id itu secara kalimat-kalimat tertentu. Maka sekarang kita berpindah kepada ucapan musannif. Qala al-musannif rahimallahu fihi, di dalam kisah hadis tersebut ada pelajaran iftisal al-mufti. Seorang mufti ahli fatwa yang ditanyain itu meminta rincian, meminta rincian dari yang bertanya. Ketika dikatakan apakah saya boleh menunaikan nadarku di Buwana tadi, Nabi pun merinci dengan bertanya, apakah di sana ada berhala yang disembah? Jawabnya tidak. Kemudian Nabi mengatakan lagi, apakah di sana ada hari raya di hari jahiliyah yang dilakukan di sana? Jawabnya apa? Tidak. Kemudian mengatakan, aufi bin nadrik, tunaikanlah nadarmu. Berarti Nabi meminta apa? Rincian. Ya. Wal man'u minal wafa bin nadri bimakanin idil jahiliyah. Ya. Jadi melarangan dari menunaikan nadar di tempat yang di situ ada hari rayanya orang-orang jahiliyah, walau ba'da zawalihi, walaupun sudah dihancurkan, sudah hilang dari hari raya tersebut di tempat tersebut. Nah, di sini jadi timbul pertanyaan, apakah gereja bisa menjadi masjid? Nah, itu jadi pertanyaan di seluruh dunia. Apakah boleh? Maka di situ ulama berbeda khilaf dari memandang hadis ini, karena kata persebaya ulama, hadis itu membicarakan tentang jenisnya. Jadi yang dilarang itu jenis saja. Jenis sembelih, maka kita tidak boleh menyembelih di situ. Paham ya? Jadi kalau maunya di situ disembelih demikian, kemudian di tempat itu disembelih bukan untuk selain Allah, dilarang, iya betul. Tapi kalau orang sholat di situ, boleh. Karena sebagai mengatakan, jenis ibadahnya beda. Ada yang mengatakan tidak, ini menunjukkan kepada seluruh jenis ibadah pun dilarang. Jadi ada dua pendapat di kalangan ulama. Apakah maksudnya gereja bisa menjadi bekas jadi masjid? Dan seterusnya, maka jawabannya dari dua sisi tadi. Di antara yang membolehkan itu Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin dalam syarah juga, syarah kitab ini, dia mengatakan yang dilarang Nabi itu jenis ibadah yang sama. Sebagaimana dalam judul bab, yaitu disembelih karena Allah, dilarang disembelih karena Allah di tempat yang disembelih untuk selain Allah. Yaitu jenis ibadahnya apa? Assembelihan, persembelihan. Adapun jenis ibadah yang lain dibolehkan. Begitu pula dengan bentuk bentuknya gereja, Bapak. Gereja kemudian dihancurkan atau dirubah menjadi apa? Masjid. Itu jenis sholat, beribadah sholatnya beda sama sholatnya kaum muslimin. Maka kata Utsaimin, jenisnya beda, maka diperbolehkan. Ya. Bahkan di daerah Taif, Mas, Taif itu bekas berhala Taif yang kita pernah lewat, apa Mas? Al-Lat. Al-Lata yang berupa bangunan yang ada rumahnya, ada sitarnya, ada apa? Penjaganya, ada halamannya, itu yang diagungkan oleh orang-orang Taif. Itu kan sudah dihancurkan kan? Kemudian di sana tuh ada masjidnya sekarang, ada masjid. Di tempat itu ada masjid. Makanya sebagian ulama menjawabnya, itu ada faedah yang banyak, diantaranya untuk tidak kembalinya hati-hati mereka orang Taif itu kembali ke berhala mereka, karena mereka sangat mengagungkan ibadah apa nenek moyang mereka dalam hal ibadah kepada sembahan Lata tadi. Sehingga didirikan masjid itu biar mereka lupa, hilang, tidak mengingat kembali. Dikhawatirkan kalau tidak dijadikan masjid dan ibadah di situ, mereka akan kembali lagi ke. Dijawab seperti itu. Ada masjid di sana, ada. Makanya bertanya sebagian besar ulama, kenapa di sana diadakan apa masjid? Padahal itu tempatnya dulu tempat alat. Ya. Tapi kita akan baca itu nanti, insyaallah. Terkait dengan yang terjadi di masjid, itu kan banyak terjadi di Eropa. Ya, itu mas saya bilang tadi, dari pembahasan kita ini ada dua pendapat para ulama. Para ulama mengatakan larangannya umum, bukannya sembelian saja. Sehingga apapun dilarang di situ untuk kita ibadah, di tempat yang di situ memang pernah dipakai untuk apa? Untuk diibadahi selain Allah. Betul, begitu kan? Nah, tapi sebagian ulama mengatakan seperti Syaikh Utsaimin, yang dilarang itu jenis ibadahnya itu sendiri yang sama. Kalau dilarang menyembelih di situ, ya di situ yang dilarang sembelih, bukan sholat. Nah, sehingga dari sini sebagian ulama ada yang membolehkan, fenomenanya ada yang membolehkan. Ya, itu jawaban ringkas saja. Ya. Ya, betul. Bukan dihancurkan, memang. Ya, artinya fungsinya sudah berubah. Nah, fungsinya sudah berubah. Itu yang menjadi pokok fungsinya. Fungsinya sudah berubah. Baik. Bahkan di sini kan air raya hilang, air rayanya. Berarti kan bukan dihilangkan oleh kaum muslimin, tapi memang air rayanya tidak ada. Tapi tetap tidak diperbolehkan dari jenis ini. Ya. Tapi sebagian ulama itu yang dilarang itu jenis ibadah yang sama. Kalau berbeda dibolehkan. Ya. Coba nanti kita baca terus. Baik. Qultu, aku katakan, fihi, dalam hadis ini ada saddud dari'ah, menutup jalan-jalan, wa tarku musyabahatil musyrikin, dan meninggalkan penyerupaan terhadap orang-orang musyrik. Wal man'u mimma huwa wasilah ila dalik, dan larangan atau mencegah dari apa-apa yang sampai sarana kepadanya. Ya. Jadi Nabi bertanya demikian itu agar kita tidak sampai kepada bentuk yang seperti mereka. Apakah di sana ada berhala yang disembah? Jawabnya tidak. Apakah di sana ada hera jahiliyah yang diadakan? Tidak. Maka tunaikanlah nadarmu. Itu berarti ada wasilah. Kalau seandainya itu ada begitu, takutnya menjadi wasilah. Nah, ini. Jadi Syekh di sini sebagai pensyarah di sini termasuk yang berpendapat tidak boleh bentuk ibadah apapun yang di sana pernah dilakukan oleh orang-orang yang melakukan peribadahan kepada Allah, tidak boleh kita mengadakan ibadah di situ, ibadah apapun. Ya, ini menurut penulis atau Syekh yang ada di sini. Jadi termasuk yang berpendapat demikian. Baik. Qauluhu aufi binadrik, tunaikanlah nadarmu. Hada yadullu ala anna dabaha lillahi fil makan alladhi yadbahu fil musyrikun li ghairihi. Ini menunjukkan bahwasanya penyembelihan karena Allah di tempat yang orang-orang musyrik menyembelih di tempat tersebut untuk selain Allah, au fi mahali ayadihi maksiatun, atau pada tempat yang mereka itu mengadakan hari raya mereka, itu merupakan perkara maksiat. Kalau nadar itu dilakukan di situ, maka nadar itu termasuk nadar yang bermaksiat. Maka Nabi mengatakan, nadar yang bermaksiat wala ya'si. Nadar yang bermaksiat itu maka tidak boleh ditunaikan. Nadar yang bermaksiat, maksudnya nadar yang dilakukan, kan dia bernadar, saya bernadar di tempat itu, berarti harus ditunaikan. Tapi karena nadar itu maksiat, maka tidak dilakukan apa? Nadar tersebut. Nadar tidak boleh kalau bermaksiat. Maka batallah apa? Nadarnya. Batallah dengan sendirinya nadarnya itu tidak teranggap sebagai amalan nadar. Karena dia bernadar di tempat yang apa? Bermaksiat misalnya. Maksudnya saya bernadar kalau saya, maksudnya jika saya mendapat pekerjaan yang halal ini, maka lillahi alayya, demi Allah atasku, jadi dia mewajibkan dirinya ya, lillah, demi Allah atasku, aku akan mendatangi tempat pesanggrahan kiai apa? Kiai Nyai Lor Kidul namanya gitu. Contoh misal pesanggrahannya. Maka dia bernadar betul lillahi alayya, demi Allah atasku, dia mewajibkan dirinya. Maka dia harus apa? Memenuhinya. Tapi karena nadar itu nadar yang bermaksiat di tempatnya bermaksiat itu, maka nadarnya batal. Dengan sendirinya batal, tidak teranggap sebagai nadar. Tapi apakah nadar itu butuh kafaroh ketika batal atau tidak karena nadarnya itu apa? Maksiat. Maka dua pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan diganti dengan kafaratul yamin, ada yang mengatakan tidak, tidak perlu ada penggantinya karena dia bernadar nadar maksiat, cukup nadarnya batal selesai. Paham ya? Baik. Sedangkan nadar yang tidak terpenuhi walaupun nadar itu tidak maksiat, maka orang itu wajib membayar apa? Kafaroh. Itu kafaroh itu apa? Yamin. Itu tidak ada perselisihan. Nadar dalam rangka ketaatan, tidak maksiatnya, ya. Maka nadar itu ketika orang itu tidak memenuhinya, maka dia harus ganti dengan apa? Kafaroh. Kafarohnya apa? Kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu pilihan. Bisa pertama apa mas? Memberikan orang miskin, 10 orang miskin makanan orang miskin, ya minimal ya. Kalau minimal itu maksudnya 10 orang, kalau lebih berarti sedekah. Nah, paham ya? Kemudian kalau itu tidak, pilih memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau itu tidak, apa mas? Bebaskan budak. Artinya pilihan, terserah mau bebaskan budak juga enggak apa. Tapi kalau semuanya tidak dilakukan, itu minimal dengan puasa 3 hari sebagai penggantinya. Itu namanya kafaratul yamin. Bagi orang yang tidak memenuhi nadarnya, nadar yang taat. Adapun nadar yang bermaksiat, ada dua pendapat. Tetap dengan kafaratul yamin kalau dia telah melakukannya, ada yang mengatakan tidak, otomatis nadarnya apa? Batal. Ini secara umum tentang nadar dulu ya. Baik. Li'anna qawlahu, karena sebab ucapan Nabi SAW, fa'aufi binadrik, tunaikanlah nadarmu, ta'kibun lilwasfi bilhukmi bilfa, yaitu penyusulan kepada sifat dengan hukum dengan huruf fa. Fa'aufi itu ada maknanya, penyusulan ya. Wadhalika yadullu ala annal wasfa sababul hukmi, yang demikian itu menunjukkan bahwasanya sifat itu yang menyebabkan adanya hukum yang terjadi. Fa yakunu sababul amri bil wafa khalawahu an hadain al wasfain. Menjadilah sebab perintah untuk menunaikan nadar tadi itu tidak pernah tidak apa namanya kosong dari dua sifat ini. Ya. Disebutkan. Baik. Qala rahimahullah, atau kita baca dulu sedikit keterangan di bawah dari footnote ya, biar kita tidak melangkah jauh. Keterangan yang bagus dari pembahasan tentang nadar. Jadi nadar itu begini, Mas. Ucapan bahasa Indonesianya begini. Kalau saya mendapatkan hadiah yang mewah ini atau yang besar ini, maka karena Allah wajib atasku, itu bahasa Indonesianya, wajib atasku aku akan bersedekah 100.000 rupiah. Paham ya? Tapi bahasa Arabnya itu dengan mengatakan lillahi alayya, itu demi Allah atau karena Allah wajib atasku, berarti dia yang mewajibkan atas dirinya. Yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Allah tidak pernah mewajibkan atasnya. Dia bersedekah 100.000 itu bukan wajib dari Allah, tapi dia yang mewajibkan apa? Atas dirinya. Maka ketika orang itu mewajibkan atas dirinya, kalau dia nadarnya taat, tidak ada maksiat, maka dia harus apa? Memenuhinya, karena dia mewajibkan atas dirinya. Tapi kalau dia tidak memenuhinya, maka dia harus membayar apa? Gantinya, itu kafaroh. Mengerti ya masalah nadar. Masalah nadar seperti itu. Ya. Dan nadar itu termasuk bentuk apa, Mas? Bentuk ya, apa namanya? Orang-orang itu orang eman atau namanya apa? Kikir. Orang itu kikir. Menunjukkan kekikiran orang itu. Jadi mau mendapatkan sesuatu pakai syarat dulu. Paham? Dia syarat-syarat dulu. Saya kalau dapat itu baru saya ini. Jadi dia ada bentuk kekikiran. Kata Nabi itu apa, mengeluarkan kekikiran dari seorang. Bahwa kamu kepada Rasulullah. Ya. Ya itu. Pelit itu. Pelit itu. Kenapa enggak bersedekah saja kok tidak pakai syarat-syarat segala? Itu begitu. Tapi dibolehkan dalam agama. Makanya di situ menjadi wajib atas dia karena dia mewajibkan atas dirinya. Yang tadinya Allah tidak mewajibkan, dia keluarkan 100.000 Allah tidak wajibkan, tapi dia wajibkan maka dia harus menunaikan. Puasa mamanya. Dia puasa 3 hari. Berapa? Bernadar. Tadinya dia diwajibkan karena dia bernadar itu dia bernadar 3 hari puasa, itu wajib atas dia berpuasa. Nah ya, baik. Kemudian falamma qalu, tatkala para sahabat mengatakan, "La, di sana tidak ada sesembahan yang disembah. Tidak ada di sana hari raya yang dirayakan." Maka Nabi mengatakan, "Qala fa aufi bi nadrik, maka tunaikanlah nadarmu. Wa hada yattadi anna kaunal buqah makanan li'idihim au biha wasanun min awsanihim mani'un min ad-dabhi biha." Walau nadarahu qalahu Syekhul Islam. Ini mengharuskan bahwasannya tempat tanah yang dipakai untuk hari raya mereka atau yang dipakai dengannya berhala dari berhala-berhala mereka itu sebagai pencegah dari menyembelih di sana. Walaupun dia sudah apa? Bernadar kepadanya. Ini diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti nadar yang seperti itu namanya nadar dalam rangka maksiat. Menyembelih di tempat yang dilarang menyembelih adalah nadar yang tidak dipenuhi karena nadar apa? Bermaksiat. Ya. Baik. Qauluhu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah, karena sungguhnya Nabi mengatakan tidak ada pelaksanaan penunaian nadar di dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dalilun ala anna hadha, bahwa dalil atas sesungguhnya ini adalah nadaru maksiatin, nadar yang maksiat. Lau qad wujida fil makan ba'dul mawani, walaupun terkadang atau sungguh didapatkan pada tempat itu sebagian yang dilarang. Wa makana minan nadril maksiyah fala yajuzu al wafa bihi, maka apapun yang padanya terdapat nadar yang maksiat maka tidak boleh dipenuhi nadar tersebut bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Jadi ulama bersepakat nadar yang bermaksiat, isinya maksiat, tujuannya bermaksiat dan nadar itu maksiat sendiri, sepakat para ulama itu nadarnya tidak dipenuhi, tidak dijalani nadarnya. Itu sepakat. Wa khalafu, hanya mereka berselisih. Hal tajibu fihi kafarah biyamin atau kafarah yamin? Mereka berselisih apakah setelah nadar tadi tidak dipenuhi, apakah harus ada kafarah yamin? Ala qaulain, ada dua pendapat. Huma riwayatani an Ahmad, di antara keduanya ada riwayat dari Imam Ahmad. Yang pertama berpendapat tajib, wajib memenuhi kafarah. Wa huwa al-madhhab, pendapat dari rawa wa ruwiya an Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud wa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan juga pendapat Abu Hanifah wa ashabuhu dan pengikut-pengikutnya li hadis Aisyata marfu'an, karena hadis apa? Aisyah secara marfu' sampai kepada Nabi. Apa itu, Mas? La nadara fi maksiatin, tidak ada nadar dalam hal yang bermaksiat pada Allah. Wa kafaratuhu, dan kafarahnya adalah kafaratu yamin. Kafarahnya, penggantinya sesuatu yang tidak ditunaikan tadi dari nadar itu dengan kafaratu yamin. Kafaratu yamin itu apa? Pilihan. Bisa memberi makan 10 orang miskin, bisa memilih memberikan pakaian 10 orang miskin, bisa memilih membebaskan budak. Kalau tidak bisa semuanya, itu harus berpuasa 3 hari. Baik. Itu namanya kafaratul yamin. Baik. Rawahu Ahmad wa ahlu sunan. Apa-apaan? Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sunan, ahlu sunan. Wahtajja bihi Ahmad wa Ishaq, dan Imam Ahmad berhujjah dengan dalil ini dan Ishaq juga. Berarti Imam Ahmad dalam riwayat ini termasuk yang berpendapat bahwa kafaratul yamin, kafarahnya orang yang tidak menunaikan nadar, nadar yang maksiat, itu kafaratul yamin. Bahasa ini pendapat yang kedua. La kafarat alaih, tidak ada kafarah atasnya. Orang yang bernadar dalam rangka maksiatan pada Allah, nadarnya batal, tetapi tidak ada pula kafarahnya. Ini pendapat yang kedua. Ruwiya dalik an Masruq, diriwayatkan yang demikian itu dari Masruq wa Sya'bi wa Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk yang berpendapat ini li hadis hadal bab, hadis bab ini. Yaitu Nabi mengatakan hal fiha wasanun min ausanil jahiliyah yu'bad, apakah di sana ada berhala dari berhala jahiliyah yang disembah? Kemudian Nabi mengatakan apakah di sana ada id dari hari mereka yang mereka adakan? Katanya tidak. Berarti di sini menunjukkan apa? Menunjukkan demikian bahwa di sini tidak ada perintah untuk apa? Untuk orang itu berkafaroh setelah batal dari nadar maksiat. Walam yadkur fihi kafaroh, tidak disebutkan padanya kafaroh. Annahu wa jawabuhu, dan jawabannya annahu dzakarol kafarota fil hadis al mutaqaddam atau mutaqaddim. Hanya saja disebutkan kafaroh pada hadis yang sebelum ini, itu hadis yang di atas. Wal mutlak yuhmal alal muqayyad, maka yang umum, yang mutlak itu, itu dibawa kepada yang muqayyad. Ya, baik. Paham ya? Jadi ada dua pendapat kalangan ulama. Qauluhu wala fima la yamliku Ibnu Adam, dan nadar itu pula tidak bisa dipenuhi kalau yang orang yang bernadar itu tidak memiliki apa yang dia nadarkan. Mau contoh ya? Kalau saya mendapatkan hadiah yang besar ini lillahi alayya, karena Allah wajib atasku, aku akan menginfakkan harta adik saya, harta 100 ribu adik saya. Jadi harta orang lain yang dia nadarkan untuk dia infakkan, ini tidak boleh, tidak terpenuhi nadarnya, tidak otomatis tidak terlaksana karena batal. Paham ya? Maka bagi pendapat yang pertama digantinya apa? Kafaratul yamin. Pendapat yang kedua tidak ada kafarahnya. Ya. Karena bermaksiat termasuk yang tidak dilaksanakan. Kemudian fi syarhil masabih, dalam kitab Syarah Al-Masabih, yakni idza adhafa an-nadhara ila muayyan la yamlikuhu. Apabila dia menisbahkan, menyandarkan nadar itu kepada suatu yang tertentu yang dia tidak memilikinya. Bi'an qala, seperti mana dia berkata begini. In syafallah maradi atau maridi falillahi alayya an u'tiqa abdal fulan. Jika Allah menyembuhkan sakitku ini, maka demi maka karena Allah atasku wajib aku membebaskan budak si fulan. Ini budak si fulan ini milik dia apa enggak, Mas? Enggak. Itu bukan milik dia. Kok bisa-bisanya dia membebaskan, belum tentu orang itu mau. Paham maksudnya? Orang yang punya budak belum tentu mau dibebaskan budaknya, ya kan? Orang itu budak kan jual beli. Tergantung dari orang yang memiliki mau jual. Mau beli berapa, kalau enggak mau jual ya berarti enggak bisa dibebaskan. Nah, berarti enggak ada pemilikan. Berarti yang seperti ini nadarnya apa? Batal. Tapi dia harus menggantikan kafarah menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak ada kafarah. Baik. Nah, atau yang lain munahwi dalik. Adapun fa amma idaltazama fi dhimmah syai'an apa? Maka adapun apabila dia telah melazimkan pada sesuatu yang menjadi tanggungan, ya, tentang tanggungan pada sesuatu. Bi an qol sebagaimana dia berkata, in syafallahu maridi walillahi alayya an u'tiqa raqabah. Ini dia tidak menyebutkan milik orang, masih tanggungan umum, tidak ada milik. Jadi katakan demikian, jika Allah menyembuhkan aku sakitku, maka karena Allah wajib atasku untuk aku membebaskan apa mas? Budak. Jadi bukan budak milik fulan, budak. Nah, ini tanggungan berarti. Wa huwa fi tilkal hal la yamlikuha wa la qimatuha wa idza safallah, pada keadaan yang demikian dia tidak memiliki apa mas? Budak memang tidak, dan tidak memiliki nilai harganya berapa. Dia hanya mengatakan saya akan bebaskan budak. Pertama, budak harus punya harga, nilai. Dia tidak menyebutkannya. Yang kedua, dia tidak memiliki budak tadi, tidak ada. Tetapi dia punya tanggungan. Karena bukan milik orang lain, karena dia sebutkan masih umum. Maka fa idza safallah, maka apabila dia sembuh dari sakitnya, itu dikatakan safallahu maridahu, thabata dalik fi dhimmatihi, maka dia tetap pada tanggungannya. Itu Mas, tetap membebaskan budak. Ya. Tapi kalau dia tidak mampu, gimana? Boleh. Ya kalau enggak mampu, maka dia batal daripada apa? Nadarnya, tapi dia harus apa? Menggantikan dengan kafaratul yamin. Tetap kafaratul yamin. Ini masalah yang berkaitan dengan nadar ya, walaupun di sini bukan pembahasan nadar, tapi kita bahas nadar biar lebih menambah ilmu. Qauluhu rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan atas syarat keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Ai al-Bukhari wa Muslim. Baik. Abu Dawud sekarang ismuhu Sulaiman Ibnul As'ath Ibnu Ishaq. Wassalam. Ibnu Basir Ibni Saddad Al-Azdi As-Sijistani. Jadi Abu Daud terkenalnya Abu Daud As-Sijistani, yaitu sahibu sunan, sunan Abu Daud. Kalau ada Abu Daud yang satu lagi, Abu Daud At-Tayalisi, itu dalam kitab Musannaf. Abu Daud At-Tayalisi itu bukan sunan Abu Daud, tapi dalam kitab Al-Musannaf. Ya. Baik. Itu sahibul Imam Ahmad, temannya Imam Ahmad. Abu Dawud itu temannya Imam Ahmad. Ya. Kemudian Musannaf Sunan, Musannif Sunan, penulis kitab Sunan, Sunan Abi Dawud. Wal Marasil, dan ada kitab Marasil. Ya. Wa ghairihima, dan selainnya. Siqatun imamun hafidun, seorang yang siqah, imam dan hafid, penghafal hadis. Minal kibaril ulama, dari pembesar para ulama, mata sanah 75 wa 200. Beliau meninggal rahimahullah pada tahun 275 Hijriah. Baik. Selesai juga kita dari pembahasan apa namanya? Bab ini, judul ini, pembahasan yang baik ya. Jadi kita baca sedikit keterangan tentang masalah tadi yang berkaitan dengan tempat di sana bekas berhala yang disembah kemudian dijadikan tempat ibadah kaum muslimin. Bagaimana? Di sini disebutkan oleh pensyarah atau catatan footnote ya. Qultu, aku katakan, wa fihi al-man'u min ittikhadi atharil musyrikin mahallan lil ibadah likauniha sarat mahallan lima haramallahu min asyriki wal ma'asi. Padanya ada larangan menjadikan bekas-bekas orang musyrik sebagai tempat untuk ibadah, karena keadaannya itu menjadi tempat yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bentuk kesyirikan dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wal hadis, dan hadis ini, wa in kana fi nadar, walaupun hanya pembahasannya masalah nadar tidak dipenuhi di situ, ya. Wa yasmal, maka mencakup kullama kana ibadatun lillah. Itu mencakup kepada semua yang dalam rangka beribadat kepada Allah. Fala taf'al fi hadhil amakin al-khabithah, maka tidak boleh dilakukan di tempat yang jelek ini, tempat yang kotor ini. Allati ittakhadhat mahallan, yang dijadikan sebagai tempat lima yasqatullahu ta'ala, yang Allah memurkainya. Faha fabihada, oleh sebab ini saral hadis syahidan litarjamah wal musannif rahimahu ta'ala. Maka hadis ini menjadi syahid pembahasannya untuk judul bab dan musannif rahimahullah ta'ala lam yurid at-takhsis, dan musannif di sini, penulis kitab ini, tidak mengkhususkan kepada ibadah berupa adabah, ibadah berupa sembelihan saja, ya. Tetapi waqad istakmala ja'ala mahalallat afan ayah inna madzakara lidhab kal misal, yaitu beliau hanya menyebutkan sembelihan tetapi maksud beliau adalah untuk umum. Tetapi ada iskal waqadis tasakkal ja'ala mahal alat bi ta'if masjidan, yang menjadi iskal, keganjalan, yaitu telah menjadikan tempat alat itu sebagai masjid daerah ta'if. Dan ada sekarang tempat lat yang kita pernah bicarakan dulu, sekarang itu sudah menjadi masjid. Dan itu dipakai untuk sholat di sana, di daerah Taif. Wal jawab, wallahu alam, maka jawabannya wallahu alam, annahu law taraka hadal mahal fi hadil baldah, lakana yakhsha atau yukhsha an tafattan bihi kulubul juhal, fayarji ila ja'lihi wasanan. Maka seandainya meninggalkan tempat ini, di daerah ini, tidak dibangun sesuatu, seperti masjid tadi maksudnya, dikhawatirkan akan fitnah terhadap hati-hati orang-orang yang bodoh. Maka mereka akan kembali menjadikan apa? Itu sebagai wasanan, sebagai berhala. Tempat ini kosong lagi, padahal dulu sejarahnya ada apa? Ada tempat yang disembah di situ berupa lat, terkenal lat itu dalam Al-Qur'an disebutkan. Maka tempat ini ketika tidak ada kegiatan, justru nanti orang-orang yang bodoh akan kembali lagi menjadikan apa? Sebagai wasan di sana. Itu alasannya. Kama kana yuf'al fihi wa yadhhab bihi atharu syirik bil kulliyah, fahtassa hadzal mahal li hadil illah wa hiya quwwah al ma'arid wallahu alam. Sebagaimana telah dilakukan padanya dan telah pergi dengannya bekas kesyirikan secara keseluruhan, maka kemudian mereka mengkhususkan tempat ini dengan alasan yang demikian, ya, itu lebih kuat untuk mendorong mereka kepadanya. Ya, kalau tempat ini sudah enggak dipakai untuk apa-apa lagi, justru mereka akan menggunakan itu sebagai tempat yang seperti dahulu, kenang-kenangan yang seperti dahulu. Nah, ini yang kita bisa sampaikan di kesempatan yang mulia ini, karena tanggung waktunya Afan, karena pembahasannya pas selesai. Sebenarnya ada masail yang kita baca tapi panjang, ada sekitar 10-an masail panjang. Ya, kita cukupkan saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, ya, yang kita pelajari. Ya, monggo ada pertanyaan silakan. Sekali ya, makanya 10 orang itu seorang sekali saja, sekali kenyang, ya, ya. Seperti yang tadi dikatakan, tempat ibadah itu maksudnya kita beli, terus kan otomatis tidak diperbolehkan untuk ibadah itu. Kalau dirombak aja Iya, bahkan bukan hanya itu. Menurut pendapat ulama yang boleh, kalau yang ulama nggak boleh sudah selesai. Jangankan bentuk bangunannya, bangunannya sudah dihancurkan saja, di situ tempat dulu pernah diadakan sembahyang itu tidak boleh, sudah selesai. Apalagi ada bangunannya jelas. Ya ini menurut pendapat ulama yang ulama tidak boleh, yaitu mutlak. Tidak ada alasan apa-apa. Yang penting demikian dengan sabda Nabi tadi. Dalilnya itu, sabda Nabi tadi. Bagi ulama yang mengatakan yang dilarang itu jenis ibadahnya. Nah, jenis ibadahnya. Berarti kalau seandainya yang ditanyakan tadi bentuknya gereja, berarti jenis ibadahnya apa? Ibadahnya adalah ibadah seperti ibadah yang mereka lakukan di dalam tempat ibadah mereka. Apa itu? Ya tergantung dari jenis ibadahnya. Kalau kita katakan jadi jenis orang apa? Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, ya seperti apa yang diibadahkan. Nah, menurut pendapat ulama yang membolehkan, karena jenis ibadahnya berbeda dengan kita. Kalau kita lakukan di situ ibadah sholat berbeda dengan ibadah mereka, maka boleh. Bahkan sholat di gereja pun boleh. Itu menurut pendapat. Jadi ada pendapat ulama seperti itu. Nanti kita baca di keterangan Qaulul Mufid oleh Syekh Utsaimin. Dia menjelaskan itu. Karena jenis ibadahnya beda, sehingga boleh. Kalau jenis ibadahnya sama, itulah yang dilarang. Contoh misal, di tempat situ dipakai ibadah untuk menyembelih. Ya, untuk selain Allah. Maka kita pun dilarang untuk menyembelih di situ. Walaupun kita karena Allah. Itu jenis ibadah yang sama. Adapun bentuk ibadah jenis yang berbeda, maka diperbolehkan sebagian ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Utsaimin. Maka makanya kejadian masa kini yang ada, ya jangan dulu kita terburu-buru berpendapat. Para ulama telah mendahulunya dalam masalah pembahasan-pembahasan masalah itu, sehingga kita tenang dulu, diam dulu. Ya kita mau yang mana silakan, tapi jangan kemudian serampangan kita berpendapat. Padahal para ulama telah mendahului kita dalam masalah itu. Salaf telah mendahului kita dalam masalah ini. Paham ya? Nanti kita baca di sini. Qaulul Mufid nanti dalam Masail dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Masalah. Kita kasih gambaran dulu. Pertanyaan gitu. Jadi sudah paham nih mas. Kalau ulama yang memutlakan, otomatis tidak. Tapi ada yang merinci jenis ibadahnya yang dilarang. Maka bisa jadi dibolehkan. Ya. Kalau jenis ibadahnya sama baru dilarang. Ya. Nadarnya seperti apapun. Iya, kafaratnya itu aja. Kafarat itu saja. Nilai puasa itu besar loh mas. Tidak ada bandingkan dunia itu. Maunya antum mau bernadar 1 M. Ya namanya orang kan. Karena bayangan uangnya banyak, bisa jadi semangat. Ada di uang 1 M ada. Uangnya mungkin 6 M. 1 M dia mau infakan. Dia semangat karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang dia senangi. Maka dia mewajibkan dirinya untuk menginfak 1 M. Setelah terpenuhi apa yang dia minta, mendapatkan seorang wanita yang cantik memang gitu, ya toh? Karena 1 M ini nggak ada apa-apanya katanya dia. Ternyata setelah dapat, wah 1 M ini besar sekali gitu. Nah, namanya manusia kan dia kan tadi dikeluarkan kekikiran dari dia itu, kikir saking kikirnya itu begitu. Akhirnya apa? Dia, nggak sanggup saya ini, saya batalkan saja ini ya apa nadar saya. Nah, maka dia harus kafaroh. Ya sudah, apa lagi? Boleh aja. Tapi innamal amalu binniat. Tapi innamal amalu binniat. Allah tahu niat kita. Allah tahu niat kita. Kalau di awal kita sudah niat gitu ya, kita ngapain kita nadar gitu loh. Nadar itu ibadah, Mas. Tapi kan niat itu kan di awal Allah tahu. Kamu meniatkan ini hanya eto-eto saja. Nanti saya enggak jadi. Itu Allah sudah tahu. Nah itu berarti nadarmu tuh gak nilai ibadah. Nadar tuh ibadah. Jadi maksudnya sampai antum bisa memenuhi, nadar itu pahalanya besar. Nah yang maksudnya antum betul-betul 1 M antum infakan, karena nadar itu pahalanya besar. Nadar itu ibadah pada Allah. Contoh besar. Jadi antum kan memandikan, kalau masih beri makan orang miskin kan nilainya kecil, ya jangan, itu amal soleh akhirat itu nilainya lebih besar dari apa yang kamu keluarkan itu. memberi makan orang miskin itu, satu orang miskin itu sekian pahala yang antum dapatkan, pahala akhirat ya mas. Bukan tidak ada nilainya dengan antum membatalkan nilai 1 juta, makanya nggak ada nilainya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Jadi yang memberi makan itu harus sesuai dengan apa yang kita makan atau? Ya artinya kurang lebih makanan itu kenyang. Ya makanan tentunya kan dengan apa dengan makanan pokok kut yang berlaku di kita dan makanan harian yang kita makan dari lauk pauknya. Itu biasanya standar toh, rata-rata standar. Biasanya standar. Bahkan kadang-kadang ada yang lebih dari standar. Memang dia ingin mungkin lebih suka orang itu makan. Maka dia, ya kalau kita ya, udah orang itu ditraktir makan sate. Bukan traktir ya, di apa, kafaro dengan sate dengan nasinya, atau gulai dengan nasinya. Diajak ke warung, makan. Suruh makan, misalkan makan, puas-puasnya. Jadi orang itu dimakan sepuasnya sampai kenyang. Itu disiapkan gorengannya, disiapkan seluruh minumannya, disuruh makan semua. 10 orang diajak, biasanya gitu. Itu bagi yang mampu uangnya banyak. Kalau enggak ya diukur dengan kemampuan kita untuk 10 orang makin dengan suatu kadar yang biasa yang memenuhi ke apa? Pemenuhan makan, ya. Kalau di Yaman begitu. Sering ada kafaroh, nggak tahu. Mereka mungkin sering bersumpah nanti ini. Sering ada kafaroh. Sering kafaroh yamin, sering kafaratul yamin kan. Kafaroh yamin itu kan bisa untuk nadar itu sendiri atau kafaratul yamin ini sendiri. Kafaratul yamin, sumpah itu ada sendiri. Ada kadang nadar, kadang sumpah, sumpah apa mereka. Ya, maka di situ banyak orang Yaman itu sering. Hampir tiap hari itu kita dapat kafaratul yamin. Kadang dia punya uang begitu, tolong ya, ini dibantu saya kafaratul yamin ini, 10 orang, tolong bantu saya nyari 10 orang, dikasih uang gitu, suruh makan di sana. Sampai habis, uangnya itu dihabis-habiskan, jadi orang yang diamanai ini sudah memikirkan uang ini harus habis. Jadi pesan, apa saja dipesan, pokoknya kira-kira uang ini habis, ya sudah, pokoknya makanan keluar semuanya. Nanti kalau 10 orang itu disuruh pokoknya sampai kenyang-kenyangnya. Kalau sudah kenyang, ada sisa, baru nanti sisanya sedekah. Karena memang 10 orang itu sudah cukup. Jadi enggak ada uang sisa di saku. Di masuk ke warung ini pokoknya jadikan makanan semua. Gitu. Misalnya gitu. Senang kalau sudah dapat kafaratul yamin anak-anak sana. Karena miskin-miskin semua, makanya hariannya enggak ada daging di sana. Kalau Jumat aja baru makan ayam. Ayam pun juga tidak banyak. Ya, satu nampan. Hah? Itu tambah sikir, tambah pelit benar ini. Kelihatan tambah pelit lagi tuh. Sudah pelit-pelit benar. Sudah tadi sudah benadar, sudah pelit, sekarang sudah batal, tambah pelit benar. Itu. Kelihatan pelitnya lah gitu kan. Iya boleh aja, tapi kan kelihatan pelitnya sekali toh. Sudah bernadar, sudah batalkan nadarnya, tambah pelit meneh. Nah tadi kan menyenangkan tadi yang saya bilang tadi, orang yang kasih uang tadi menyenangkan sekali kan. Artinya udah wis pokoknya berikan apa ya, kan menyenangkan gitu. Ya, sekarang ini kan banyak warung, jadi insya Allah omongan seperti itu kayaknya wah pelit sekali itu, warung banyak sekarang, mana-mana banyak. Ya, gak bisa masak ya sudah, ada yang tempat yang sudah mas bisa masak ada. Mas, monggo kalau ada nggak ada ya selesai pas waktunya. Tep naktafi, satu. Tapi ini yang bab yang tadi nih apa boleh? Armalah ya. Tapi ada anaknya juga ikut sama neneknya. Apakah yang anaknya yang berbalikin nenek itu termasuk tanggungan wali? Tanggungan wali. Kalau walinya ada. Kalau ada pun orang yang berusaha membantu janda tadi, ya dia kewajibannya membantu janda toh itu. kepada jandanya. Adapun anak-anak janda itu kembalinya itu kepada apa? Kepada walinya. Kalau dia yatim, ya dia boleh membantunya, tapi aslinya kembali kepada walinya. Iya. Masuk. Kalau kewajiban ke wali ya, tapi tadi bab pembahasan tadi kan orang yang membantu punya keutamaan. Tapi kewajiban itu semua kembali kepada walinya. Wali itu yang menanggung anak itu, istri yang ditinggalkan itu wali dari orang tuanya apa? Laki. Bertanggung jawab terhadap istri yang ditinggalkan oleh anaknya yang laki-laki mengawini seorang wanita tadi. Itu wali asalnya itu dari pihak laki-laki. Bukan dari pihak perempuan, pihak laki-lakinya. Konsekuensinya begitu ya. Kalau memenikahkan anak, ya, menikahkan anak. Konsekuensinya begitu. Jadi janda. Ah, yang walaupun nggak punya anak itu yang tambah lagi yang diminati. Nggak berat, kalau punya anak lebih berat. Kita aja subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.